Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Fala udwana illa 'alal zalimin wal 'aqibatu lil muttaqin wa salatullahi wa salamuhu 'ala nabiyyina sayyidil mursalin wa khatamin nabiyyin wa 'ala alihi al mutahhirin wa ashabihi al thayyibin wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Pada kesempatan malam hari ini insyaallah taala kita gunakan untuk melanjutkan bacaan kita terhadap risalah Syarah Aqidatus Salaf Ashabul Hadis karya Syekh Rabi hafizahullah taala. Pada pembahasan yang terakhir kita telah sampai pada penjelasan Syekh Hafizahullah, penjelasan dari beliau tentang akhbar as-sahihain, berita-berita nas-nas ahadith Rasul sallallahu alaihi wasallam dalam kitab sahihain. Demikian pula dalam kitab-kitab sunan Masanid, musnad-musnad yang lain, bahwa umat Islam telah sepakat menerima berita-berita tersebut selama sanadnya jelas sahih. Barakallahu fikum, atau hasan. Maka umat menerima berita-berita tersebut selama sanadnya barakallahu fikum sah. Tidak seperti apa yang dinukil oleh ahlul batil bahwa berita-berita dari sahihain dan semisalnya adalah berita ahad yang hanya memberikan faedah dhon, tidak memberikan faedah yakin. Sementara akidah itu tidak dibangun kecuali di atas al-yakin. Dengan ini mereka menolak berita-berita dari banyak nas hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam dalam permasalahan akidah, terlebih-lebih dalam permasalahan sifat. Barakallahu fikum. Maka beliau menyebutkan wa yakfi idbaq ahli hadis al-mutakhassisin fi sunnati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Cukup kesepakatan ahlul hadis dari para ulama ahlul hadis al-mutakhassisin yang mereka memang spesialis dalam bidang hadis, spesialis dalam sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Mereka adalah ahlul fan, ahli dalam bidang tersebut. Dan wa ahlul kulli fan hum marja'ul ummah fi dzalikal fan. Setiap yang ahli dalam bidangnya, maka dia ada rujukan. Dia ada rujukan pada setiap fan itu sendiri. Ketika dalam pembahasan hadis, seorang harus merujuk kepada ahlul hadis. Ketika dalam permasalahan lughah misalkan, maka kembali kepada ahlul lughah dalam bahasa, maka kembali kepada orang yang memiliki kemahiran dan keahlian dalam fan tersebut, yaitu ahlul lughah. Barakallahu fikum. Qal fasibawai wa amsaluh. Sibawai seorang nahwi, ulama nahwu, dan yang semisal beliau, hum marja'un nuhat. Mereka adalah rujukan dalam permasalahan ilmu nahwu. wa ghairuhum min thullabil ilm, dan selain mereka dari para penuntut ilmu, fi ilmi lughatil arabiyah, dalam ilmu bahasa Arab. Wa a'immatu tafsir hum marja'ul ummah min ulama wa thullabil ilm fi tafsiril Quran. Imam-imam ahli tafsir, maka mereka adalah rujukan yang menjadi tempat kembali oleh para ulama dan penuntut ilmu yang ingin membahas tentang ilmu tafsir, rujuk kepada ulama tafsir. Barakallahu fikum. Falladzina yuridu ma'rifata tafsiril Qur'an yarji'una ilaihim, yang ingin memahami, mengetahui tentang tafsir Al-Qur'an, silakan kembali kepada mereka, para ulama tafsir. Wa a'immatul fiqh, para ulama fikih, hum marja'ul ummah, mereka adalah rujukan, tempat rujukan bagi umat ini dari ulamanya maupun thalabul ilm dalam permasalahan tafaqquh, dalam permasalahan fikih. Fal mutafaqqihun yarji'una ilaihim, yang belajar ilmu fikih silakan kembali kepada para ulama fikih. Wa hakadha, demikian seterusnya. Falikulli fannin rijaluh, setiap fan, setiap bidang itu ada rijalnya masing-masing, ada ahlinya masing-masing. Wal hadis rijaluhu hum a'immatul hadis. Adapun dalam bab hadis misalkan, maka ya tempat kembalinya, marja'nya, yaitu kepada ulama ahli hadis. Humul ladzina yaqulun, mereka yang mengatakan hadhil ahadits sahihah, hadis-hadis ini sahih, hadis-hadis ini dhaif, hadis ini hasan, hadis ini maudhu' palsu, hadis ini demikian-demikian. Mereka yang berhak untuk berbicara tentang itu. Barakallahu fikum. Wa yastayqinun madrulatiha fa ilaihim almarji'. Maka barakallahu fikum, kepada merekalah ya tempat kembali untuk membahas tentang ilmu hadis. Jangan kembali kepada ahli kalam, membahas ilmu hadis kembali pada ahli kalam filsafat, atau kembali kepada barakallahu fikum ulama lughah, tidak tepat. Barakallahu fikum. Fa idza tashakkaka ahlul kalam fi dalalati hadhil ahadits ala sihhah, kalau seandainya ahli kalam, para filosof dan semisalnya, mereka ragu dalam pendalilan hadis-hadis tentang kesahihannya, fala ibrata bihim, maka mereka enggak dianggap. Kalau mereka ragu, enggak percaya dengan itu, mereka enggak dianggap. Karena mereka bukan marja, mereka bukan rujukan dalam permasalahan itu, mereka bukan ahlinya dalam bidang itu. Wala yultafat ilaihim, enggak usah menengok pada mereka, enggak usah menoleh kepada mereka, enggak usah mengintip pada mereka. Mereka bukan fannya. Wa ila ma yahrafun bihi sawa, sawaun qalu afadat dhon au ghair dhalik, dan tidak perlu menoleh kepada apa yang mereka puji atau yang mereka cela, karena mereka enggak punya ilmunya dalam bidang itu, dalam perkara hadis. Barakallahu fikum. Baik mereka mengatakan, oh ini hadis ini memberikan faedah dhon atau selainnya, tidak perlu dilihat. Wa innamal ibrah biman afna hayatahu fi khidmati sunnati Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang menjadi tolak ukur ibrah, yang dilihat, yang dijadikan sandaran, adalah orang yang telah menghabiskan hidupnya, umurnya dalam berkhidmat terhadap sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mereka ahlul hadis yang telah berkhidmat, menghabiskan umur-umur mereka, barakallahu fikum, membahas tentang ilmu hadis. Hatta stabaha biha wa jarrat fi dima'ihi, sampai mereka hanyut tenggelam di dalam ilmu hadis, benar-benar ya mendalami dengan sedalam-dalamnya. Barakallahu fikum. Wa jarrat fi dima'ihim, sampai-sampai digambarkan ilmu hadis itu sudah mendarah daging pada mereka, para ulama ahlul hadis. Barakallahu fikum. Sehingga terkadang mereka mendengar suatu matan misalkan, langsung bisa menilai, oh ini hadis ini maudhu. Loh, kok bisa? Belum diteliti sanadnya sudah bilang maudhu. Oh iya. Karena mengetahui tentang maudhu'nya hadis itu bisa dengan thariqah ini. Di antara misalkan dengan riqqatul lafz, ya, lemahnya lafaz. Keganjilan gaya bahasa yang dipakai. Lafaz nubuwah itu tidak seperti itu. Susunan bahasanya enggak seperti itu. Susunan kalimat-kalimat nubuwah, wahyu itu punya balaghah yang tinggi, punya susunan bahasa yang subhanallah, kan gitu. Kalau yang model seperti ini bukan gaya bahasa nubuwah seperti ini. Sebagaimana kalau kita datang ke dokter spesialis baru lihat mukanya, bapak sakit ini ya. Kan gitu ya. Baru ini suruh melet, lihat, lihat lidahnya begini, ini sakit ini. Paham? Loh, belum ditempel pakai stetoskop, belum dicek darahnya, belum ini kok bisa begini? Ya sudah fannya, sudah spesialis. Barakallahu fikum. Sudah spesialis. Nah, atau orang yang mengerti dalam bab refleksi atau apa, baru dipegang tangannya. Oh ini ada yang ganjel-ganjel di tangan begini, atau di kakinya. Bapak ini yang sakit ini ya, perasakan. Oh iya kok bisa tahu? Ya memang itu ilmunya. Kedemikian. Setiap dalam fan itu ada rijalnya, ada ahlinya. Barakallahu fikum. Qal fayumayyiz sahihaha min dha'ifiha. Mereka para ulama ahlul hadis kemudian dengan ilmu mustalah mereka yang mereka kuasai, barakallahu fikum, mereka membedakan ini sahih, ini dha'if, ini maudhu, ini munkar, ini demikian. Fayazim bi anna hadzal hadis qad qalahu nabi alaihi salatu wasalam, sehingga sang alim ahlul hadis tersebut bisa memastikan ini hadis telah disabdakan, diucapkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Li'annahu talaqqahu an a'immatil huffaz athiqat anil huffaz ila an yasil ila ashabi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Dipastikan dengan demikian itu datang dari Rasul SAW, karena memang itu adalah nukilan-nukilan dari para imam-imam, para hufat, para penghafal, siqat yang terpercaya, dari para penghafal sampai kepada sahabat Rasul SAW, yarwunahu anhu, yang mana mereka meriwayatkan dari Nabi kita Muhammad SAW. Qala rahimahullah. وشرطنا في أول هذا الكتاب الاختصار والاقتصار على أدنى المقدار دون الإكثار برواية الأخبار وذكر أسانيدها الصحيحة عند نقلة الأخبار ومصنف المسانيد الصحة الكبار. Beliau mensyaratkan, kami mensyaratkan, kata beliau, di awal kitab untuk menulis kitab ini dengan ringkas padat, ya, benar-benar tidak berpanjang lebar. Ya, tanpa menyebutkan riwayat-riwayat yang banyak atau sanad-sanad sahih dan semisalnya, barakallahu fikum, dengan tujuan ya untuk meringkas. Ya'ni qal ka'annahu qaddama i'tidharahu daf'an lima qad yaquluhu qail, seakan-akan beliau telah mendahulukan alasan beliau, udzur beliau untuk mencegah seorang yang berucap, lima dalam tasuk adillah, kenapa Anda enggak menyebutkan dalil? Kok cuma menyebutkan sifat-sifat saja atau poin-poin akidah saja? Mana dalilnya? Ini beliau sudah di awal sudah menyebutkan bahwa kami mensyaratkan dalam mengarang ini adalah dengan ringkas. Yaqul tariqati wa syarti, jalanku, metodeku dan syaratku, anni iltazamtul ikhtisar, bahwa aku, barakallahu fikum, ya, mengarang ini dengan ringkas. Wa idza aradtal adillah, kalau engkau pengin dalil, farji ila kitabillah wa ila sunnati rasulillah, silakan merujuk kepada Al-Qur'an dan sunnah Rasul, fil istidlal, dalam mencari pendalilan, ala hadhi sifat, terhadap sifat-sifat ini, wa ila ma dawantuhu fi kitabi al-intisar, dan lihatlah, rujuklah kepada kitabku yang berjudul al-intisar, karya Al-Imam Abu Usman As-Sabuni, yang lebih panjang lebar membahas tentang sifat Allah Subhanahu wa taala berikut dengan dalil-dalilnya. Li'annahu allafa kitaban wasi'an. Beliau mengarang sebuah kitab yang berjudul Al-Intisar, kitab yang sangat luas, kama yadhkur ma ra'aina, walaupun kita belum melihatnya kata beliau. Lakin ala hasbi ma yadhkur, tapi ya berdasarkan apa yang beliau sebutkan, istawfa fihi al-adillah. Beliau telah melengkapi dengan dalil-dalilnya. Wa amma hadza faqad allafahu litulabil ilm wa ikhtasarahu ikhtisaran. Adapun risalah ini, Aqidatus Salaf Ashabul Hadis, beliau karang untuk bagi para penuntut ilmu dengan secara ringkas. Barakallahu fikum. Ini mukaddimah dari Al-Imam Abu Utsman As-Sabuni rahimahullah. Kita masuk pada bab selanjutnya, poin. Beliau memberikan judul di sini, Al-Quran Kalamullah Ghair Makhluk. Salah satu dari keyakinan Ahlu Sunnati wal Jamaah adalah Al-Quran itu Kalamullah. Al-Quran adalah Kalamullah Ghair Makhluk. Al-Quran bukan makhluk. Al-Quran bukan makhluk. Ini keyakinan Ahlu Sunnati wal Jamaah berdasarkan nas-nas yang ada dari Al-Quran maupun dari hadis Rasul Sallallahu Alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Kata beliau, wa yashhadu ashabul hadith wa ya'taqidun anna Al-Quran kalamullah wa kitabuhu wa kitabuhu wa wahyuhu wa tanziluhu ghair makhluk. Bahwasanya ashabul hadith, para ulama ahlul hadith, mereka mempersaksikan dan mereka meyakini bahwa Al-Quran itu adalah kalamullah, kalam Allah, kitabnya, khitabuh, pembicaraannya, wa wahyuhu, wahyunya, wa tanziluhu, dan apa yang Allah turunkan ya kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ghair makhluk, bukan makhluk. Wa man qala bi khalqihi wa taqadahu fa huwa kafirun indahum. Barang siapa yang mengatakan Al-Quran itu makhluk dan meyakininya, maka dia bisa sampai pada tingkatan kufur di sisi mereka. Wal Qur'an alladhi huwa kalamullah wa wahyuhu. Al-Qur'an yang itu adalah kalamullah dan wahyunya. Huwalladhi nazala bihi Jibril ala Rasul. Itulah yang turun, Allah turunkan kepada Jibril. Dan barakallahu fikum, yang Jibril bawa kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Qur'anan Arabian, yaitu Al-Quran dalam bahasa Arab. Liqaumin ya'lamun, bagi orang-orang yang mengetahui, basyiran wa nadhiran, sebagai pemberi kabar gembira dan pemberi peringatan. Kama qala azza min qail, sebagaimana firman Allah subhanahu wa ta'ala, wa innahu latanzilu rabbil alamin, nazala bihir ruhul amin, ala qalbika litakuna minal munzirin, bilisanin arabiyyin mubin. Dalam surat Syu'ara. Wa huwa alladhi ballaghahu ar-rasul ummatahu. Al-Qur'an itulah yang Allah, yang Rasul sallallahu alaihi wasallam sampaikan kepada umatnya, sebagaimana kama umira bihi, sebagaimana telah diperintahkan kepada beliau untuk menyampaikannya. Dalam firman Allah Subhanahu wa taala, ya ayyuhar rasul balligh ma unzila ilaik. Wahai Rasul, sampaikan apa yang diturunkan kepadamu, mir rabbika, dari Rabbmu. Fakana alladhi ballaghahu kalamahu, maka yang disampaikan oleh beliau itu adalah kalamullah, kalamullah. Wa fihi qal, dan di situ Rasul sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, atamnauni an uballigha kalama rabbi, apakah kalian menghalangiku untuk aku menyampaikan kalam Rabbku? Jadi Al-Qur'an itu kalam, kalamur, kalamur Rabb, kalam Allah Subhanahu wa taala. Wa huwa alladhi tahfadhuhu sudur, Al-Qur'an itu yang dihafal dalam dada. Wa tatluhu al-sinah, dan yang telah dibaca dalam lisan, pada lisan-lisan. Wa yuktab fil masahif, dan ditulis pada mushaf-mushaf. Kaifa ma tasarrafa biqira'atin biqira'ati qari'in wa lafadha lafidhin wa hafidha hafidhin au biqira'ati qari'in wa lafdhi lafidhin wa hifdhi hafidhin haitsu tuliya wa fi ayyi mawdhi'in quri'a au kutiba fi masahif ahlul Islam wa alwah sibyanihim wa ghairiha kulluhu kalamullah. Maka bagaimanapun berubah, baik itu dibaca atau dilafadzkan oleh orang yang melafadzkan, atau dihafal oleh orang yang menghafal, atau dibacakan, atau di tempat manapun ditulis, dibaca, atau ditulis dalam mushaf-mushaf ahli Islam, atau dalam alwah, ya, kertas-kertas, atau papan, atau semisalnya, atau barakallahu fikum, lembaran-lembaran, sibyanihim, anak-anak mereka, dan selainnya, maka semuanya itu adalah kalamullah. Yang ditulis dari Al-Quran, maka itu adalah kalamullah. Wahual Quran bi'ainih, itulah Al-Quran. Alladzi naqulu annahu ghair makhluk, yang kita katakan itu bukan makhluk. Faman za'ama annahu makhlukun fahuwa kafirun billahil azim. Barang siapa yang menyangka, meyakini bahwa Al-Quran adalah makhluk, maka dia kafir kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Qala hafizahullah, penjelasan dari Asy-Syaikh Rabi hafizahullah. Al-Quran kalamullah, wal-Quran ilmuhu, wal-Quran tanziluhu. Al-Quran itu kalam Allah. Al-Quran itu adalah ilmu Allah subhanahu wa ta'ala. Al-Quran itu adalah apa yang Allah turunkan. Akhbara bidhalika Rabbuna fi muhkami kitabih. Allah, Rabb kita, telah memberitakan dalam muhkam ayat-ayatnya, dalam kitabnya. Falqail bi annal Qur'an makhluk yukadzibullaha fi akhbarihi bi annal Qur'an kalamuhu wa sifatuh. Maka orang yang mengatakan Al-Qur'an itu makhluk, maka dia telah yukadzibullah. Dia telah mendustakan Allah dalam berita-beritanya, dalam berita Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an, bahwa Al-Qur'an telah menerangkan bahwasanya Al-Qur'an itu adalah kalamullah wa sifatuh dan sifat Allah. Li'anna al-Qur'an min ilmihi, Al-Qur'an adalah dari ilmu Allah. Wal kalam sifatun min sifatih, kalam adalah salah satu sifat dari sifat Allah subhanahu wa ta'ala. Fal mu'tazilah wal jahmiyah, di sini dua kelompok besar yang barakallahu fikum salah dalam memahami prinsip ini, yakni keliru dalam perkara ini. Mereka mengatakan Al-Quran adalah makhluk. Al-Mu'tazilah wal-Jahmiyah. Wa ghairuhum, dan selain mereka yang semisal dengan mereka. Ankaru an yakun Al-Quran kalamullah. Mereka mengingkari bahwa Al-Quran itu kalamullah. Mereka ingkari. Wa ankaru sifat Allah tabaraka wa ta'ala. Mereka mengingkari sifat Allah subhanahu wa ta'ala. Mu'tazilah dan Jahmiyah dan orang-orang yang semisal dengan mereka. Wa dzalika kulluhu minhum qa'imun 'ala usulin fasidah. Semuanya ini itu dari mereka, yang mana keyakinan mereka ini qa'im, tegak di atas usul fasidah, prinsip yang rusak, di atas dasar yang rusak. Min ahammiha, di antara prinsip batil mereka yang paling besar adalah dzalikumul asl al-khabith, itulah yang disebut dengan prinsip yang sangat khabith, jelek, kata beliau. Alladzi qala fi Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, yang Syekhul Islam Ibnu Taimiyah menyebutkan tentang prinsip jahat, prinsip jelek tersebut, beliau mengatakan innahu yanbu'ul bid'ah. Innahu yanbu'ul bid'ah, bahwasanya prinsip tersebut itu muncul darinya, bersumber darinya apa? Kebid'ahan-kebid'ahan. Barakallahu fikum. Bersumber darinya kebid'ahan-kebid'ahan. Barakallahu fikum. Ini ucapan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah tentang prinsip yang dibangun oleh yang di atasnya barakallahu fikum berjalan Mu'tazilah dan Jahmiyah. Apa itu prinsip mereka? Wa huwa qauluhum wa istidlaluhum, yaitu ucapan mereka dan pendalilan mereka. Ala khalqil kaun bi khalqil ajsam. Kita akan masuk istilah-istilah ahli kalam. Kita akan masuk istilah-istilah ahli filsafat. Jadi jangan bingung. Memang agak ruwet ya. Baik, perhatikan. Istidlal mereka bahwa alam semesta ini adalah makhluk, dalil mereka adalah khalqil ajsam, bahwasanya jasad itu adalah makhluk. Itulah dalil bahwasanya alam semesta ini adalah makhluk. Wa khalqil ajsad, dan pendalilan mereka terhadap bahwa jasad itu adalah makhluk, bi khalqil a'rad, dengan dalil bahwa a'rad itu adalah makhluk. A'rad ini istilah ya, istilah. Kalau diartikan itu artinya aksiden. Ya. Lawan dari itu jauhar, lawan dari a'rad itu jauhar. Ya, jauhar. Barakallahu fikum. Baik, ini istilah, istilah mereka pakai. Dengan istilah ini nanti mereka akan menolak sifat Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu fikum. Jadi pada ahli kalam itu ada istilah jauhar dan a'rad. Jauhar dan a'rad. Jauhar itu artinya ma tahayyaza bi nafsihi, suatu yang bisa berdiri sendiri, tidak tergantung dengan yang lain. Kalau a'rad yang beliau sebut di sini, al-a'rad itu adalah suatu yang ma tahayyaza bi tahayyuzi ghairihi. Sesuatu yang dia itu akan eksis, akan ada, bisa terwujud, ya, dengan ada yang lain, tergantung dengan yang lain. Barakallahu fikum. Kalau kita melihat, menengok penjelasan mereka, perbedaan antara jauhar dengan arad masuk dalam pelajaran ahli kalam, mereka memisalkan, misalkan, pensil, pen, pulpen. Pulpen itu sesuatu yang dia bisa berdiri sendiri, ada, tanpa bergantung dengan barang-barang yang lain. Pulpen itu ada, walaupun gak ada meja atau gak ada meja, dia tetap pulpen. Gitu ya. Mau ada gelas, ada botol, gak ada botol, tetap itu pulpen. Baik. Ini contoh jauhar. Kalau a'rad, seperti misalkan warna. Ya, warna. Misalkan pulpen warna biru. Biru itu suatu yang tidak bisa berdiri kecuali harus ada pulpen atau suatu yang dia itu nempel padanya. Mau itu kertas, mau apa. Barakallahu fikum. Itu yang mereka istilahkan dengan a'rad. Barakallahu fikum. Kan kalau pulpen itu walaupun enggak ada warna biru, dia tetap dikatakan pulpen. Dia akan berubah pada warna yang lain. Mungkin hitamkah atau warna apa, abu-abu kah atau apa. Tetap dia pulpen ada. Tapi biru ini tidak akan terjadi kecuali harus bersandar pada sesuatu yang lain. Inilah disebut dengan a'rad. Barakallahu fikum. Kalau kita cari dalam artinya, a'rad itu bisa diartikan sifat. Ya. Tapi memang banyak pertentangan di situ ya. Kalau kita baca diartikan, terkadang diartikan ini kadang itu. Sehingga mereka pun di dalam penjelasan ahli kalam, ilmu filsafat, ilmu kalam, ya sedikit memang ruwet ya di situ. Mereka menjelaskan itu, tolong perhatikan benar-benar, demikian-demikian. Terkadang memang begitu demikian. Ruwet permasalahan kalam ini. Kata ini begini begitu, barakallahu fikum. Nah, ini sekedar pendekatan. Mereka mengatakan, qalu innal ajsam makhluqah. Jism, jasad itu makhlukah. Suatu makhluk yang diciptakan. Kenapa? Li'annaha la tanfak anil a'rad. Dikarenakan jism, jasad itu tidak terlepas dari a'rad. Dari sifat. Wal a'rad hadithah. Sementara a'rad itu sesuatu yang hadithah. Suatu yang baru muncul. Ya, suatu yang baru muncul. Wa ma la yanfaq 'anil a'rad fa huwa haditsun. Dan setiap sesuatu yang tidak bisa terpisah dengan a'rad, maka dia itu adalah hadis. Suatu yang baru muncul. Baru muncul itu sebelumnya enggak ada. Ya, ini antum makan ya. Demikian ahlul kalam. Wastadallu 'ala hudutsil qaun, mereka berdalil tentang adanya kaun ini, alam semesta ini, bi annahu jismun, karena alam ini berupa jism, jasad. barang, barang tertentu, benda ini, unsur itu. Baik. Wa kullu jismin hadithun wa makhluk. Karena setiap jisim itu adalah suatu yang baru muncul dan itu adalah makhluk diciptakan. Barakallahu fikum. Ini prinsip mereka, kaidah yang mereka berjalan di atasnya. Wa bina'an ala hadzal asl, dibangun dari asal ini, prinsip ini, qalu, mereka mengatakan, idza asbatna lillahi sifat, kalau kita menetapkan Allah itu memiliki sifat, wa asbatna lahul kalam, dan kita mengatakan Allah itu memiliki sifat kalam, fa inna dzalika, yang demikian itu yastalzim an yakuna jisman. Kalau Allah itu memiliki sifat, kalau Allah itu memiliki sifat kalam, berarti Allah itu jisim. Tahu? Membangun ini dari apa? Prinsip di awal. Barakallahu fikum. Karena jisim itu adalah makhluk dan sesuatu yang tidak terpisah dari a'rad, ya. Karena kan jisim itu tidak bisa terpisah dengan a'rad. Dan a'rad itu suatu yang hadisah. Terus diurut gini, begini, begini, begini. Berarti kalau begini, begitu hasilnya. Gitu ya, paham ya? Baik. Allah subhanahu wa ta'ala, jika kita menetapkan Allah punya sifat, berarti Allah itu jisim. Kemudian, fa'inna dhalika yastalzim an yakuna jisman. Yang demikian itu mengharuskan Allah itu berarti jisim. Wallahu yunazih an antakuma bil a'rab wal hawadith. Awal, wallah yunazah. Dan Allah subhanahu wa ta'ala itu bersih dan suci dari antakuma bi a'rad. Allah itu bersih, kosong dari sesuatu yang itu adalah a'rad. Wal hawadith, yang sesuatu yang baru. Itu mereka membangun. Ya. Allah itu kan enggak harus dibersihkan dari sesuatu yang a'rad. Sifat. Atau suatu yang hawadith, yang baru-baru. Tak boleh. Ini niatan mereka. Sehingga, kalau begitu, wahadi a'rad, wal a'rad la takumu illa bijisim. Sementara a'rad itu, seperti sifat tadi, sifat-sifat, kalam, dan semisalnya, itu tidak akan bisa tegak, kecuali harus ada jisim. Seperti pembahasan apa tadi? Warna tadi loh. Warna itu enggak akan ada, kecuali harus menempel pada sesuatu. Yaitu jism, jauhar, begitu. Ya. Jadi kalau kita mengatakan Allah itu punya sifat, berarti Allah jism. Allah itu berbentuk, Allah itu jasad, dan semisalnya. Sementara Allah gak boleh difati begitu, gak boleh begitu. Jangan dikatakan Allah itu punya a'rad, jangan dikatakan Allah itu jism, gak boleh. Paham ya? Mereka ingin membersihkan Allah dari tadi itu semua, dari bahwasanya Allah itu jisim. Tidak boleh. Allah dikatakan jisim. Tidak boleh. Itu kata mereka. Ya kan? Kemudian dengan itu, dengan alasan itu, maka mereka menolak apa? Sifat. Karena mereka mengatakan sifat itu adalah a'rad. Disinilah letak kunci kesalahan mereka. Yang mana mereka menamai sifat Allah itu adalah a'rad. Ya. Sementara mereka punya prinsip, kalau a'rad itu suatu yang hadis, suatu yang baru muncul. Fahami? Ana ulang. Sifat-sifat mereka sebut dengan apa? Istilahkan dengan a'rad. Sementara prinsip mereka, a'rad itu adalah suatu yang hadis. Apa itu hadis? Baru. Suatu yang baru muncul itu kan makhluk. Gitu. Diciptakan. Suatu sebelumnya enggak ada jadi ada. Paham ya? Mereka punya prinsip bahwasanya a'rad itu hadis, sesuatu yang hadis, yang baru muncul. Barakallahu fikum. Ya, demikian. Sehingga dengan alasan ini, maka mereka menolak sifat Allah subhanahu wa ta'ala. Jangan sampai Allah dikatakan Allah itu jisim, begitu. Paham? Baik. Sehingga mereka menolak sifat. Mereka enggak mau mengatakan Allah punya sifat. Karena keyakinan mereka apa? Prinsip yang mereka pegang, yang namanya sifat itu adalah a'rad. Sementara a'rad itu adalah sesuatu yang hadis. Masya Allah hadis. Gitu. Mereka membawa ke sana. Sehingga dengan itu mereka menolak si sifat. Jangan dikatakan Allah punya sifat ini itu. Jangan. Nanti kalau begitu, kita akan mengatakan Allah itu jisim. Allah itu hadis. Mereka pengen lari dari itu. Kemudian caranya mereka menolak si sifat. Pengen lari dari itu agar mereka tidak mensifati Allah dengan jisim, ya, dengan hadis suatu yang baru, kemudian mereka menolak si sifat. Padahal kalau ahlu sunnah menetapkan sifat, itu bukan berarti Allah, ahlu sunnah menetapkan Allah itu jisim, kan gitu juga. Karena salahnya di mana? Mereka mengistilahkan sifat itu dengan a'rab. Ini kuncinya di sini. Kuncinya di sini. Mereka mengistilahkan sifat-sifat itu adalah a'rab. Sementara mereka punya keyakinan a'rab itu adalah suatu yang hadis, suatu yang baru. Sesuatu yang baru, itu makhluk. Ya. Baik. Kita baca penjelasan dari beliau. Qala wallahu yunazzah. Sementara Allah itu tidak boleh ya harus bersih. Tidak boleh ada sifat padanya a'rab. Enggak boleh adanya a'rab. Allah itu bersih dari al-hawadith, sesuatu yang baru-baru. Gitu. Wal a'rab la takumu illa bi jism. Sementara a'rab tadi, kalau Allah punya sifat, berarti Allah itu berarti sifat itu adalah a'rab. A'rab itu berarti adalah hadis. Berarti a'rab itu tidak akan bisa ada, tidak akan bisa berdiri tegak ada kecuali harus adanya jism. Itu tadi ditarik-tarik terus demikian. Fayaz'umun, akhirnya mereka meyakini annahum nazzahullah an dzalik. Mereka menyangka bahwa mereka ini ingin membersihkan Allah dari semuanya itu bina'an ala hadhil falsafah al-khabithah, dengan berdasarkan filsafat yang sangat kotor, sangat jelek ini. Allati hiya yanbu ad-dhalal wal fitan. Yang dengan filsafat inilah, dengan kaedah tersebut, prinsip tersebut, muncul bersumber darinya berbagai macam dolal wal fitan, kesesatan dan fitnah. Beliau menjelaskan selanjutnya. Fasifatullahi taliku bijalalihi. Ini dari ucapan Syekh Rabi. Bahwasanya beliau menjelaskan prinsip ahlu sunnah. Sifat Allah itu adalah sifat yang taliku bijalalihi. Ya, sesuai dengan kemahagungan, sesuai dengan kesempurnaan Allah subhanahu wa ta'ala. Laisat kasifatil makhlukin. Sifat Allah enggak seperti sifat makhluk. Wala nusammiha a'radon. Kita tidak boleh menamai sifat-sifat itu dengan a'rad yang mereka giring tadi kita ke sana. Mereka menggiring kita ke pembahasan, ini a'rad, ini jauhar. Kalau a'rad itu berarti hadithah. A'rad itu tidak akan bisa tegak, tidak akan bisa ada, kecuali harus di atas jism. Itu kan cara berpikir mereka, ya kan? Kita dipaksa, diseret untuk masuk ke situ. Barakallahu fikum. Sementara ahlu sunnah, kita tidak boleh menamai sifat-sifat itu dengan a'rad. Barakallahu fikum. Wahum sammauha a'radan liyanfuha wa yu'atiluha. Sementara mereka, Mu'tazilah, Jahmiyah, dengan prinsip mereka tadi, menamai sifat-sifat Allah itu sebagai a'rab. Tujuannya apa? Liyanfuha wa yu'atiluha. Agar mereka bisa menolak, menafikan sifat-sifat Allah subhanahu wa ta'ala. Wahiyya laisat a'raban. Sifat Allah bukan a'rab. Wa innama hiya sifatu kamal. Tapi sifat Allah itulah sifat kesempurnaan. Ya, sifat kesempurnaan. Barakallahu fikum. Wa min hadhi sifat, termasuk dari sifat-sifat Allah itu adalah sifatul kalam. Allah memiliki sifat apa? Kalam. Allah berbicara. Nah. It takallamallahu bil Qur'an, yaitu Allah berbicara dengan Al-Qur'an. Ya, Allah berfirman dengan Al-Qur'an. Nah. Baik. Wa takallama bit Taurah, Allah juga berbicara dengan apa? Taurat. Itu Taurat juga kalam Allah. Wa takallama bil Injil, Allah berbicara dengan Injil, ayat-ayat Injil. Barakallahu fikum. Qala Allah Ta'ala, innama amruhu idza arada syai'an an yaqula lahu kun fayakun. Hanya saja perkara Allah subhanahu wa ta'ala itu, apabila Allah menginginkan sesuatu, Allah mengatakan kun, fayakunu, maka jadi apa yang Allah inginkan tersebut. Fal makhlukat kulluha khuliqat bikalamih, semua makhluk ini diciptakan dengan kalamnya, kun. Barakallahu fikum. Farabbuna, maka Rabb kita, mausufun bil kalam qadiman fil azal. Maka Allah, Rabb kita ini, disifati dengan sifat kalam. Qadiman, dari semenjak dahulu. Fil azal, ya, azal itu enggak ada ujungnya. Dahulu yang enggak ada ujungnya. Fil azal, azali. Jadi kalamullah itu azali. Yani Allah memiliki sifat kalam dari dulu, enggak tahu awalnya. Ya kan? Barakallahu fikum, enggak ada awalnya. Wa yatakallam mata syaa wa idza syaa, dan Allah berbicara ya kapan Allah menghendaki dan apabila Allah menghendaki, ya mata syaa dan wa idza syaa, dan apabila Allah menghendaki Allah berbicara. Jadi senantiasa Allah bersifat memiliki sifat kalam, baik dahulu, sekarang maupun akan datang. Barakallahu fikum, Allah memiliki sifat kalam. Kapan Allah berbicara? Yang Allah menginginkan, Allah berbicara. Demikian. Qal innama amruhu idza arada syai'an an yakula lahu kun fayakun. Jika Allah menginginkan suatu, Allah mengatakan kun. Jadi. Khalaqal asya' kullaha bikalamih. Allah menciptakan segala sesuatu ini dengan kalamnya. Khalaqas samawat wal aradin wal jannah wan nar. Hadhil makhluqat khalaqahallah tabaraka wa ta'ala bikalami. Makhluk semuanya ini, langit, bumi, surga, neraka, semuanya ini Allah ciptakan dengan kalamnya. Wa kalamuhu sifatuh. Kalam Allah itu sifat Allah subhanahu wa ta'ala. Qa'imatun bidatih. Yang ada pada dirinya, zatnya. Taliku bijalalihi. Yang mana sifat itu sesuai dengan kemuliaan dan kesempurnaan Allah subhanahu wa ta'ala. Wa huwa yatakallamu matasha wa idasha. Allah berbicara kapan yang Allah inginkan dan apabila Allah menginginkan. Qala Allah Ta'ala, "Qul law kana al-bahru midadan li kalimati Rabbi, la nafida al-bahru qabla an tanfada kalimatu Rabbi, walau ji'na bimithlihi madada." Allah berfirman dalam surat Al-Kahfi, katakan, "Kalau seandainya lautan itu menjadi tinta, lautan menjadi tinta bagi kalimat-kalimat Allah, ya, firman-firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, ucapan-ucapan Allah, la nafidal bahru, niscaya lautan itu akan habis. Qabla an tanfada kalimatu rabbi, sebelum habis kalimat-kalimat Allah subhanahu wa ta'ala. Walau ji'na bimithlihi madadan, walaupun kita datangkan lagi, ya, dengan semisal lautan-lautan-lautan itu menjadi tinta untuk kalamullah. Paham ya? Barakallahu fikum. Wa min hadha al-kalam kalamullahi al-Quran wa kutubu al-munazzalah. Termasuk dari kalam Allah adalah kalamullah Al-Quran. Al-Quran. Dan kalamullah dari kitab-kitab yang telah Allah turunkan. Taurat, Injil, Zabur. Itu semuanya adalah kalamullah. Firman Allah subhanahu wa ta'ala. Barakallahu fikum. Wallahu ta'ala a'lam bisawab. InsyaAllah ta'ala kita lanjutkan pada kesempatan yang lain. Wabillahi taufik wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi washabihi wasallam. Tafadhalu barakallahu.